aja, kamu bisanya di kemana aja gitu. Rakata aina ya syauqan wali taibat darafat iskon fa ataitu ila habibi fahda ya qalbu arifkan salli ala Muhammad assalamu alayka ya ya Rasulullah assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah assalamu alayka ya ya Rasulullah Makasih dan, Coach Agnes. Dan stabil. Dan stabil. Suaranya bagus dan stabil. Hah.